Mitra bisnis, pemerintah tetap berencana menerapkan pajak e-commerce terhadap siapapun yang melakukan transaksi melalui jalur internet, mulai dari perseorangan, perusahaan berskala UKM, hingga perusahaan skala besar. Nantinya, basis hukum untuk menerapkan kebijakan itu adalah transaksi. Jadi, siapapun yang bertransaksi melalui internet akan ada pajak yang harus dibayar. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan CEO Akamers Indonesia sekaligus co-founder Zalora Indonesia, Hadi Wenas. Pak Hadi, apa komentar Anda soal ini? Kalau dari pelaku e-commerce yang B2C, memang sekarang kita sudah mengenakan pajak ke consumer seperti layaknya retail di offline gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya dengan kita karena kita sudah mempraktekkan hal itu gitu. Dampak yang besar itu nanti kenanya itu ke toko-toko yang kebanyakan C2C, itu customer ke customer. Jadi itu lebih ke misalnya kayak Tokopedia, itu mereka yang sekarang kan transaksinya tidak dikontrol oleh platformnya gitu kan. Tapi kalau misalnya let's say Zalora, Lazada, CBRI BNK, Sakina, dan lain-lain itu mereka sudah menerapkan pajak gitu ke pelanggan. Jadi efeknya tidak ada gitu. Tapi apakah penerapan transaksi pajak online ini memang sudah waktunya diterapkan Pak di Indonesia? Kalau masalah sudah waktunya atau enggak, kalau misalnya dari kita selaku pelaku bisnis online agak terlalu dini memang gitu kan. Karena kan sekarang dari data yang saya terima itu baru kurang dari 3% dari yang online. Jadi orang yang punya internet kurang dari 3% itu melakukan online. Nah kalau misalnya itu mau dikenakan pajak ya tidak akan mempercepat gitu kan. Sedangkan kalau misalnya himbauannya sih ya agar pemerintah itu melihatnya lebih melihat gambar besarnya dulu lah gitu kan. Karena kalau misalnya bisnis online atau transaksi online ini sudah dapat bersaing dengan transaksi offline, itu juga bagus untuk Indonesia gitu kan. Karena kan dengan transaksi online tidak diperlukan lagi pembangunan mall di pelosok-pelosok daerah yang berlebihan gitu kan. Cukup yang satu kota aja yang punya lebih dari 100 mall gitu. Dari kacamata Anda pribadi Pak Hadi, apakah bisa pajak transaksi online ini benar-benar diterapkan di Indonesia? Ya kembali lagi mungkin pertama tergantung berapa besar pajaknya gitu kan. Nah yang saya dengar sih pajaknya ada keringanan kalau memang misalnya institusi. Nah itu keringanannya berapa gitu kan. Kalau misalnya yang dari penjualan toko, pajak yang dikenakan 10% gitu. Yang saya dengar sih peraturan yang baru yang untuk pelanggan yang transaksi yang bukan dari toko itu lebih kecil dari 10%. Nah itu berapa? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin cara ngeceknya seperti apa gitu kan. Jadi ada platform di mana owner dari hostingnya atau teknologinya itu bisa mengetrack atau memonitor transaksi. Tapi ada juga seperti OLX.com dan Berniaga.com. Sekarang mereka melihat informasi jual belinya online tapi melakukan transaksi offline. Nah, jadi nggak bisa ada orang yang ngetrack gitu. Mekanisme monitornya gimana itu yang masih dipertanyakan gitu kan. Nah, apalagi kan kalau misalnya yang FB Shop atau yang Instagram, Twitter, Fast itu kan yang menjual kan seorang kan. Nah itu ngetracknya gimana? Siapa yang ngetracknya gitu kan? Kalau nggak nanti malah bikin teknologi terlalu rumit untuk mengetrack, jadi malah buang-buang pajak di sana gitu kan. Apalagi kalau misalnya memonitor itu tidak fasih dunia online ya, itu malah dikadalin sama pelaku online juga gitu. Jadinya kalau misalnya memberlakukan hukum aparat atau mekanisme pemantauannya masih belum jelas, itu juga rawan juga gitu. Nah terkait pajak transaksi online ini, apakah selama ini pemerintah sudah memberikan banyak insentif, Pak, untuk sektor e-commerce ini? Kalau sudah banyak berkontribusi, mungkin bisa di-share detailnya, karena kita belum merasakan, gitu kan. Jadi memang saya sih sepaham dengan teman-teman pelaku bisnis online lain gitu. Jadi sekarang itu kesannya kayak, wah ini tiba-tiba ada ini nih, ada perkembangan di industri baru yang sebelum telat saya harus ikut makan juga gitu kan. Kesannya seperti itu gitu. Karena kan kalau misalnya dilihat big picture-nya, Indonesia itu negara dengan social media tertinggi, masyarakat terbanyak dan lain-lain gitu kan. Nah tapi dari sisi pembelanjaan online, dari segi transaksi kita mungkin combine semua kita sudah paling besar, tapi dari sisi value transaksi itu masih kalah sama Malaysia sama Singapura. Ya, jadi yang saya harapkan sih kontribusi dari pemerintah bukan hanya dalam hal okay, ini industri berkembang maka pemerintah harus dapat sesuatu. Ini kesannya sekarang seperti itu, tapi ada hal-hal lain yang bisa dikontribusi oleh pemerintah. Contohnya pembangunan infrastruktur dipercepat gitu kan. Internet masuk desa itu jadi reality gitu kan. Bukan hanya menguntungkan online tapi juga menguntungkan let's say pengecekan harga hasil sawah, hasil hutan online. Itu kan jadi pendidikan juga, jadi untuk kepertanian juga membantu, untuk perhutanan juga membantu gitu. Kalau insentif insentif dari pelaku bisnis online, jujur saja kita itu kalau mau bikin bisnis online di Indonesia, nyari uang investasinya itu masih dari luar negeri. Karena yang di Indonesia sendiri itu mereka pengusaha-pengusaha atau investor-investornya itu masih jauh lebih tertarik pada bisnis konservatif seperti properti, pertambangan, ya, yang hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya alam lah. Demikian CEO Akommerce Indonesia sekaligus co-founder Zalora Indonesia, Hadi Wenas. Saya Mandariska.